warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in amma ba'du. Para ibu hadirat yang saya muliakan dan para pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada. Bu, tema kita hari ini ingat mati. Semua kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mati gak kenal kaya, gak kenal miskin, gak kenal tua, gak kenal muda, gak kenal tinggi, gak kenal pendek, gak kenal gemuk, gak kenal kurus. Semua pasti bakal mati. Kaya mati, miskin mati. Gemuk mati, kurus mati. Sewot banget, mati. Nih, apa yang mesti kita siapkan menghadapi kematian? Karena seseorang manusia, siapapun dia, makhluk apapun yang ada di dunia ini, jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran, semua yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya kita pasti kematian bakal datang. Maka apa yang kita persiapkan? Tidak lain dari amal soleh yang kita laksanakan di dunia ini. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, dia sering ibadah, taqarrub kepada Allah, sering berbuat amal soleh, yang model begini insya Allah bakal mendapatkan mati husnul khatimah. Izrail ketika datang mau mencabut nyawa orang itu, laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf, orang ini saya mau cabut nyawanya. Dari mana saya cabut nyawanya? Orang ini sering berbuat amal soleh. Kata Allah, cabut nyawanya dari mata. Dicabut dari mata ternyata berat. Oh, dilihat waktu hidupnya, matanya sering nangis di keheningan malam, sering sujud munajat kepada Allah, nangis di keheningan malam, nangis dia sering SLJJ, sambungan-sambungan langsung jarak jauh sama Allah, tengah malam dia nangis tahajud. Ibu sering nangis tengah malam, sering nangis. Sering nangis. Nangis ngapa? Gak punya duit. Ya Allah. Ya Rob, dari mata gak sanggup saya cabut nyawanya. Cabut dari tangan. Dicabut dari tangan ternyata berat. Oh, lihat tangannya sering berbuat amal soleh, sering sodako, tangannya pemurah. Izrail gak sanggup. Tangannya sering berbuat amal soleh, gak pernah pelit, gak pernah medit, gak pernah koret, gak pernah butut gasiran, gak pernah pantat kuning. Orang kalau udah pantat kuning udah parah, nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Ada di sini begitu ada. Na'udzubillah min. Ya Rab, dari tangan gak sanggup, dari kaki cabut. Ternyata dicabut dari kaki berat. Oh, dilihat kakinya sering melangkah ke tempat yang baik, sering datang ke majelis taklim. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Izrail udah ngetes. Dites lewat kaki, yang sering rematiknya angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, Izrail lagi ngetes. Tarik, lepas lagi. Ditarik, lepas lagi. Bebek, di sini saya yakin masih banyak yang kesemutan. Izrail lagi ngetes. Bu, bu. Ya Rob, dari semuanya gak sanggup saya cabut nyawanya. Kau Izrail masuk ke sorga. Di sorga ada pintu, ya, di depan pintu sorga ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut. Dibawain sama Izrail sambil menghembuskan napas terakhir. Dia tersenyum sambil membaca La ilaha illallah Muhammad. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amil panggilin, mandi nama Amil, diguyur, digebegin pakai baju, air, digebegin badannya pakai sabun. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dibungkus bagian putih, rapi, cakep, yang takziah banyak, alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang waktu hidup di dunia gak pernah berbuat amal soleh. Dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, rumah dekat musola kagak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, pelit sama tetangga, sama saudara. Yang model begitu Izrail perintahkan oleh Allah, hai Izrail, kau cabut nyawa orang itu yang gak pernah berbuat amal soleh. Dari mana ya Rob, cabut nyawanya, jadiin satu, dari mata, dari tangan, dari mulut, dari kaki, ditarik, berbul. Saking sewetnya Izrail, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Oh! Ya. Wah, gua kata enggak kelar-kelar kali. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Ya Allah, dipanggil Amil, dimandiin, digosokin badannya, digebegin pakai sabun, badannya di lagi ditekan, ada yang nanya dari atas, Yabna Adam, aina badanukal qawim, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang kamu gak bisa berkutik apa-apa. Dikorek mulut kita, lenderanya dikeluarin supaya fasih menjawab pertanyaan munkar nakir. Ada yang nanya dari atas, ya bna Adam, aina lisanukal fasih, mana lidahmu yang dulunya fasih, sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Setelah rapi kita dimandiin, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Ini kendaraan paling aneh, supirnya banyak, penumpangnya satu. Digotong kita, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wal mati. Bu, yang nganter ke kubur tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, harta amal keluarga nganter semuanya. Sayang seribu sayang, yang dua balik pulang, keluarga gak ada yang menemenin. Suami kita yang katanya sayang banget, cinta banget, waktu pacaran berjanji dibuat tiang listrik. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu, Bang? Ternyata ketika kita meninggal dunia, suami kita enggak mau ngikut ke dalam kubur. Suami kita sedih paling 7 hari, dapat sebulan belum bisa nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan lingkam kesenian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Setannya kemari, Bu. Bu. Bu. Tuh. Yang ikut ke dalam satu amal kita. Malaikat Munkar Nakir datang sebelum Munkar Nakir nanya. Malaikat Rohma ngomong dalam kubur, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen malaikat, pakai telunjukmu. Gak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu. Enggak ada kertas ya malaikat. Sobek kain putihmu. Tulis amal kebajikan kita semua di kain putih. Kita tulis amal kebaikan kita semua. Rapi pergi malaikat rahmah. Munkar nakir datang nanya. Munkar nanya duluan, kagak bisa ngomong. Lengket mulutnya. Mau maksudnya marah buka. Gak bisa ngomong. Nakir nanya di belakang, ngapa kar? Aunikir. Dia boleh bu, CS-nya karkir-karkir aja boleh. Gantian kir, nakir nanya. Iya kar, sama. Nakir dan munkar gak bisa nanya. Pergi malaikat munkar nakir ngadep kepada Allah. Ya Rob, mohon maaf. Orang ini baru pindah dari alam dunia ke alam barzah. Tidak lain saya tanya, gak pernah ngomong, gak bisa jawab. Pertanyaan saya gak bisa keluar dari mulut. Lengket, lihat. Ternyata orang itu amalannya banyak, sering berbuat amal soleh, berbuat kebajikan. Catatannya banyak di kain putihnya. Malaikat, kata Allah, jangan lu tanya, udah masukin aja ke dalam surga. Alhamdulillah. Oh, malaikat datang, ntar dulu malaikat. Ya Rob, jangan masukin ke surga dulu. Sebu bidadari datang nyamperin, bidadari nyamperin datang dalam kubur. Saya mau nemenin dalam kubur dulu. Kita bingung dalam kubur temen sama yang cantik, sama yang bagus, sama yang ganteng, sama yang perkasa. Kita nanya, man anta lam aro fi dunia ajmal minka. Siapa kamu? Saya gak pernah ngeliat orang secakep kamu di dunia. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Lillahi jika datang Rabbi kematian kepada kita, apa yang mesti kita bawa? Tidak lain adalah amal perbuatan kita. Mati bukan membawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak bu, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Ini kalau bawa, tapi kalau diikutin, yang ngikut, yang jelek ngikut, yang bagus pun akan ngikut. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam. Udah Ustaz, ibu-ibu udah pada redo, udah pada ikhlas. Ya, kalau gue udah kagak ada umur. Itu kontrakan jangan dijual, Ji. Lah ngapa emang? Kontrakan orang. Kontrakan orang mau dijual. Ya udah Kiai, ntar kita lanjut lagi. Aduh, ya. Ibu-ibu ini pada nahan. Ya.